saja dicoba sayang. Kalau mau pakai jaran goyang, karena aku sudah punya penangkal. Baca Quran, baca Quran. Yang sangat ampuh terbukti terpercaya, tanpa harus ke dokter, tak perlu ke orang pintar, cukup satu solusinya, pergi ke masjid terdekat, langsung sholat, jangan lupa bersolawat. Tidak berhasil pakai jurus yang kedua, semar mesem namanya, jarang goyang jodi kecen. Kandang tuh syaratnya penting dilakoni, wain nanti coba mesti kasih kartu, kasih hati kecon. Dek, janganlah dendam padaku, I love you, but I can't be with you, oh darling. Segeralah tobat dirimu. Silakan saja dicoba sayang, kalau mau pakai jaran goyang. Karena aku sudah punya penangkal. Baca Quran, baca Quran. Stop, ojo we dadi sirik, rik, ojo nang dukun, engko malah dadi musrik. Srike ayo lang podo tobat, selak ora iso sholat tobat, tobat, tobat cepet tobat. Dendam padaku, I love you, but I can't be with you, oh darling. Segeralah tobat dirimu. Silakan saja dicoba sayang, kalau mau pakai jaran goyang. Karena aku sudah punya penangkal. Baca Quran, baca Quran. Sayang janganlah kau waton. Cara tuk sadarkan kamu, jika ini gagal, kan ku rugiah dirimu. Silakan saja dicoba sayang, kalau mau pakai jaran goyang. Karena ku sudah punya penangkal. Baca Quran, baca Quran. Kamu mau pakai senar mesem, supaya aku jadi kesem-sem. Tapi dia